Mitra Bisnis, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU akan mengeluarkan pedoman aturan yang melarang peritel untuk melakukan praktek jual rugi. Praktek ini kadang digunakan sebagai cara ampuh untuk menyingkirkan pesaing. Caranya, peritel besar akan menyingkirkan pesaing dengan menjual produknya lebih murah dari harga pasar. Tapi setelah pesaingnya mati, peritel besar itu baru akan menaikkan harga jual. Praktek seperti itu juga bisa mengancam peritel kecil. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern, Susanto. Pak Santo, bagaimana komentar Anda? Ya, yang pertama bahwa jual rugi ini kan memang berdampak kepada retail lokal kita. Jadi retail-retail kecil atau lokal yang tidak mampu mendapatkan harga yang lebih rendah, tidak akan bisa melawan harga karena jual rugi dari orang yang melakukan minus margin itu. Karena minus margin itu kan artinya jual rugi di bawah dari harga beli. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus seperti ini kan sudah pernah dilakukan dan sudah mendapat ganjarannya. Jadi peristiwa-peristiwa ini sudah ada dasar sejarahnya. Yang ketiga, karena berdasarkan fakta-fakta sejarah ini memang harus ada law enforcement untuk melihat perubahan ini harus mau bagaimana. Tapi kalau law enforcement-nya tidak ada, ya akhirnya begini, orang mengulang kembali peristiwa-peristiwa ini gitu. Tapi kan konsumen jadi kehilangan kesempatan untuk dapat barang dengan harga murah, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat memang konsumen seolah-olah diuntungkan dengan keadaan ini, harganya lebih murah. Tetapi kan akan tidak adil kalau harga yang murah diterima oleh konsumen itu secara tidak langsung itu berdampak kepada retail lokal kita yang tidak mampu bersaing karena harga dia, harga beli atau harga modalnya lebih mahal. Itu problemnya di situ. Jadi dari sisi persaingan memang ini bermasalah. Jadi sudah tepat dan benarlah KPPU memberikan saran seperti itu. Apa dampak pada si pemasok barang kalau ada peritel yang melakukan praktek jual rugi? Kalau bagi pemasok dengan jenis barang yang berbeda, misalnya biskuit A, biskuit B, biskuit C. Kalau biskuit A melakukan minus margin atau lebih murah, maka bagi pemasok biskuit A, itu sebenarnya secara tidak langsung mempengaruhi biskuit B dan biskuit C. Kenapa? Karena merek itu lebih murah, itu pertama poinnya. Jadi secara tidak langsung kalau di lapangan itu orang tidak akan beli B dan C, lebih beli A. Gitu loh. Dampak berikutnya adalah, dari sisi retail-retail lokal yang kecil-kecil atau pedagang-pedagang pasar ini, kan tidak mampu dia bersaing dengan harga yang telah diberikan oleh A tadi gitu, Pak. Jadi itulah bagi pemasoknya agak sulit menerimanya, karena kejadian ini itu memang karena retail itu tiap hari berubah seperti itu gitu. Tapi kalau setiap hari seperti itu, sangat disayangkan kalau kita membiarkan retail-retail lokal yang kecil itu mati tanpa ada yang peduli gitu, Pak. Peritel besar itu tidak menekan atau minta diskon besar pada pemasok? Kalau mereka membeli dengan diskon yang lebih besar karena kuantiti diskon, uki-uki aja. Tapi kan keuntungan dari diskon berdasarkan kuantiti yang besar itu, misalnya kalau dia beli 100 sama beli 1000 kan beda, gitu kan diskonnya. Nah, diskon itu nggak perlu dibuang untuk price war atau untuk dijual rugi. Itu nggak perlu, itu adalah keuntungan mereka, gitu. Tapi persoalannya kadang-kadang fakta di lapangan kan tidak seperti itu. Bahkan diskon yang pun dibuang sampai di bawah harga belinya atau di bawah harga modal. Sehingga terjadilah persaingan menjual rugi itu. Gitu loh. Bagi pemasok ini kan ada dilema. Kita memberi keuntungan supaya orang berdagang kan ada untungnya. Bukan orang berdagang itu untuk minus margin atau untuk jual rugi. Kan nggak begitu harusnya. Ya, tapi fakta lapangan menyatakan berbeda dengan teorinya. Gitu loh. Demikian Susanto dan saya Rizal Andika.